Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du ma'asyaral ikhwah wa talabatal ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur memuji Allah azza wa jal diberi kemudahan dan taufik untuk belajar bersama, untuk berupaya memperbaiki ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan ibadah kita semuanya kita kerjakan di bawah bimbingan ilmu, di bawah naungan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan melipat gandakan pahala kita, baik ketika kita belajar maupun ketika kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ahibati filha azzakumullah. Kita melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Bulughul Maram. Kita melanjutkan hadis yang kemarin, ya. Kemarin hadis yang ke-195. Di sini dalam tartib atau susunan yang ada di buku saya, hadis berikutnya pun masih digandengkan dengan hadis yang ke-195. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, walahu an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dan juga pada riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadrati ta'am, tidak ada solat dengan hadirnya makanan. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Juga tidak ada solat dalam keadaan dia menahan dua kotoran. Maksudnya kotoran yang akan keluar, ya, dari kubul maupun dubur, buang air besar maupun buang air kecil. Juga tidak ada sholat sementara dia menahan dua kotoran, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Nah, ini, ya, sebagaimana tadi di awal kita sebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahih beliau. Ahibati filha azzakumullah, ya. Sebagaimana kita telah pelajari bersama pada hadis-hadis sebelumnya, kita masih pada pembahasan masalah bagaimana mewujudkan khusyuk di dalam sholat. Dibawakan hadis ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ya. Karena sebagaimana kita tahu, berdasarkan hadis ini, orang yang dia itu sedang, ini berdasarkan hadis yang sebelumnya juga sudah dibawakan oleh beliau, ya agak di awal dari pembahasan ini, orang yang dia sedang menunggu hidangan makanan, sedang lapar dan menunggu makanan yang sedang dibuat, nah, kemudian makanan itu sudah hadir, demikian juga datang waktu sholat, maka sebagaimana pelajaran yang telah lalu yang kita telah pelajari, yaitu ini akan menghilangkan kekhusyuan. Hadis yang awal-awal disebutkan oleh beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, "Idza quddimal asya'u fabda'u bih." Jika telah dihidangkan makan malam, maka mulailah, awalilah dengan makan malam itu. Qabla antusallul maghrib, sebelum kalian sholat maghrib. Ini hadis yang lalu yang telah kita pelajari. Dan ini terkait, ya, potongan yang pertama ini sama dengan ini. Potongan pertama dari hadis yang sekarang sedang kita pelajari, yaitu la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat dengan hadirnya makanan yang ditunggu-tunggu tadi. Dan ini sudah kita pelajari. Taib. Sekarang kita langsung berpindah kepada bagian yang kedua. Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Tidak pula ada sholat, ya, bagi dia yang sedang menahan diri dari keluarnya dua kotoran. Yang sedang menahan diri dari keluarnya dua kotoran, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Nah, ahibati fila azzakumullah. Ya. Hadis ini, ya, ketika Nabi mengatakan la sholata, tidak ada sholat. Ini sebagian ulama, yaitu mazhab zahiriyah, ya, Al-Imam Ibnu Hazm dan yang semisalnya, memahami bahwasanya tidak sah sholatnya. Ya. Berarti tidak sah sholat ketika orang itu lagi pingin-pinginnya makan, hidangan makannya dihidangkan. Demikian juga menurut pendapat mereka, Az-Zahiriyah, tidak sah sholat orang yang dia pengin buang air besar, pengin buang air kecil, ditahan-tahan. Ya, maka sholatnya tidak sah. Ini pendapat Zahiriyah. Tetapi mayoritas ulama, ya, jumhur ulama, mereka mengatakan bahwasannya tidak ada sholat di sini bukan meniadakan keabsahan sholat sehingga sholatnya tidak sah, bukan itu. Tetapi yang ditiadakan di sini adalah kesempurnaan sholat. Tidak ada kesempurnaan sholat, ya, dengan hadirnya makanan dan dengan menahan dua kotoran. Nah, maknanya jadi demikian. Sehingga ahibati fila azzakumullah, makna yang disebutkan oleh mayoritas ulama ini, jumhur ulama ini, ya, itu yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwasanya sholatnya itu tetap sah, tetapi berkurang pahalanya. Di antaranya kenapa? Karena hilang kekhusyuan. Hilang kekhusyuan. Khusyuknya hilang. Ya, karena tadi sholat tapi mikir ke panganan. Ya. Sholat tapi sedang mikir ke pengen cepat-cepat selesai karena nahan buang air besar, buang air kecil. Bisa jadi bukan hanya pikirannya yang fokusnya pada nahan buang air itu, Tetapi juga bisa jadi tubuhnya juga enggak tenang ya, gerak-gerak ya, klogat-klogat barangkali ya kan. Nahan sih, nahan pipis, nahan buang air besar ya kan. Klogat-klogat, bocah sholat ini klogat-klogat sih ngapa gue ya. Nah, bahasa Indonesia ini klogat-klogat siapa? Ah, enggak tahu lah, pokoknya kayak gitu. Nah. Ala kulli hal barakallahu fikum. Jadi enggak khusyuk. Bisa jadi sampai enggak khusyuk. Jawarihnya, anggota tubuhnya juga jelas enggak khusyuk pikirannya. Nah, karena itulah ya, maka hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam pembahasan masalah khusyuk di sini. Baik. Nah, ahibati fillah azzakumullah ya. Para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Al-Basam rahimahullahu taala di sini dalam syarahnya, yaitu Tawdihul Ahkam, beliau menyebutkan bahwasanya para ulama atau berdalilkan dengan hadis ini pula, bukan hanya sekedar menahan buang air besar, buang air kecil, bukan hanya sekedar terbatas pada hadirnya makanan yang sedang ditunggu-tunggu, bukan hanya itu. Tetapi juga ya, para ulama membawa ya, hadis ini terkait dengan pembahasan menahan perkara yang lain, menahan keluarnya angin, atau barangkali termasuk yang disebutkan oleh para ulama di sini ya, panas yang sangat menyengat misalkan, atau dingin yang sangat menyengat, lantainya jadi panas gitu, mau sujud ya, lagi sujud imame nganggo sajadah ya, makmume ya, langsung di plesteran sing panase pol gitu kan. Makmume pengen segera menyat ya, pengen segera mengangkat kepala, tapi mak imame durung juga ya kan, nahan-nahan panas batuke ya kan, enggak khusyuk. Demikian juga kalau terlalu dingin, lantainya terlalu dingin, apalagi lantainya becek gitu ya, hujan. Nah, para ulama pun membawa hal ini ke situ. Demikian juga rasa lapar yang sangat, rasa haus yang juga sangat. Nah, dibawa juga hadis ini untuk menjadi dalil bahwasanya tidak sempurna sholat seseorang dalam keadaan menahan rasa lapar, menahan rasa haus. Nah, maka hendaklah ketika lapar yang sangat, hendaklah dia segera makan, mendahulukan makan. Ketika haus, hendaklah didahulukan minum. Nah, dan hal-hal yang lain, au ghairu dzalika mimma yuzhib anhu al-khusyu'a wa hudhur al-qalb, dan perkara-perkara yang lain yang bisa menghilangkan khusyuk dan kehadiran hati di dalam sholat. Nah, karena kata beliau, fa inna hudhural qalbi huwa lubbus shalah, karena hadirnya hati itu adalah inti daripada sholat. Fa in lam yujad fa hiya af'alun wa harakatun, kalau dia itu tidak ada, kehadiran hati ini tidak ada di dalam sholat, maka dia itu hanya sebatas gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan. Ya. Yang tujisi usahibaha, walakinnaha lam, ya, lam tunilhu maqamal mu'minal muflihin. Kalau hanya gerakan-gerakan tetapi tidak bisa menghadirkan hati di dalam sholat, ya itu hanya sekedar sudah mencukupi bagi pelakunya, maksudnya tidak perlu diulang ya karena sah ya. Tetapi menghilangkan ya sekian banyak pahala sehingga orang yang melakukan sholat itu tidak bisa mencapai keadaan atau derajat orang mukmin yang muflihin, yang sukses di dalam sholatnya. Nah, yaitu alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Itu orang-orang yang mereka itu bisa khusyuk di dalam sholatnya. Tidak bisa mencapai ini. Nah, maka hibati billah azzaqullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga kita ketahui. Hadis barangkali yang juga pernah kita pelajari. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza stadal harru fa'abridu bis-shalah. Jika panas itu sangat terik ya, ketika di waktu zuhur, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam fa'abridu bis-shalah. Maka dinginkan ya, maksudnya tunggu sampai dingin dalam melakukan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengarahkan agar salat zuhur itu ditunda sampai kondisinya itu tidak terlalu panas, tidak terlalu terik, meskipun tidak di awal waktu, ya, tetapi bisa lebih khusyuk dibandingkan dengan sholat di awal waktu, ya, tetapi tidak bisa khusyuk karena kepanasan, kebrobios misalkan, ya, sumuk banget, ya, gerah banget, tidak ada kipas, tidak ada AC misal. Listriknya mati, ya kan? Nah, kipasnya tidak ada, panasnya banget. Nah, sholat tidak khusyuk. Maka dalam kondisi seperti ini lebih baik menunggu agak redup, agak teduh kok redup. Redup sih lampu ya. Ya, kalau matahari ya teduh lah, bukan redup. Agak teduh sehingga bisa khusyuk dalam melakukan sholat. Nah, barakallahu fikum. Tapi bahkan ya para ulama di sini ya, mereka sampai menyebutkan lebih baik ya, lebih baik apa menunda sholat dibandingkan dengan ya menunda sholat dalam keadaan disebutkan tidak ada air ketika misalkan maksudnya ketika seorang itu mau buang air besar atau buang air kecil lah airnya habis misal oh nanti kalau buang air besar buang air kecil lagi habis airnya lah gimana nanti. Nah, sampai-sampai para ulama mereka berpendapat lebih baik dia itu sholatnya dengan tayamum, ya, tetapi bisa khusyuk, karena tadi ketika buang air besar, air kecil, enggak ada air, habis airnya, ya, sehingga ketika mau bersuci harus pakai istijmar misalkan, bahkan dengan batu, atau dengan tisu, atau yang semisalnya, kemudian wudhunya pun enggak bisa karena enggak ada air, harus dengan tayamum. Maka mereka mengatakan lebih baik sholat bisa khusyuk walaupun dengan tayamum daripada tadi sudah wudu, ya, sholat dengan berwudu tetapi tidak bisa khusyuk. Ya, maksudnya ketika seorang itu sudah terlanjur wudu, ya, kemudian pengen buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, airnya habis sudah tidak apa-apa. Jangan berpikiran lah nanti kalau buang hajat berarti sholatnya tayamum tidak apa-apa. Lebih baik sholat ya dengan khusyuk meskipun dengan tayamum daripada sholat toharahnya dengan air bisa berwudu tapi tidak bisa khusyuk. Nah, yang diperselisihkan ulama adalah tatkala masalahnya itu sudah habis waktu. Maksudnya, kalau dia buang hajat, waktunya mepet nih. Ya. Kalau dia buang air besar atau buang air kecil, maka waktu sholatnya habis. Maka lebih didahulukan mana? Apakah dia sholat dalam keadaan menahan buang air besar, buang air kecil, tapi masih di waktunya? Ya. Belum habis waktunya. Atau dia buang hajat dulu, dengan konsekuensi sholat itu dilakukan setelah keluar waktunya. Nah, ini yang diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama lebih mementingkan ya tepat waktu meskipun khusyuknya itu kurang ya. Kenapa? Terutama khususnya mereka yang berpendapat tadi kan bahwasanya sholat dalam keadaan tidak bisa khusyuk, menahan buang hajat, ya ini kan mengurangi pahala. Ya. Dia mengurangi pahala dengan kata lain tidak berdosa, ya tidak berdosa, hanya berkurang pahalanya, tidak sempurna sholatnya. Sementara ya berarti kan meninggalkan bukan meninggalkan kewajiban, tetapi meninggalkan perkara yang sunnah, ya kan? Perkara yang sunnah. Berbeda dengan kalau sholat di luar waktu, ya, berarti justru malah hilang salah satu syarat daripada syarat-syarat sholat. Hilang salah satu syarat daripada syarat-syarat sholat. Maka sebagian ulama berpendapat lebih baik hilang sunnah daripada hilang syarat. Nah, lebih baik hilang sunnah daripada hilang syarat. Tetapi sebagian ulama mengatakan, ya, dalam kondisi itu, ya, tidak masalah. Karena yang penting sholat bisa khusyuk. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ala kulli hal di situ ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama kita. Kemudian ahibati fil azakumullah disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya yang dimaksudkan di sini itu ya, manakala keinginan untuk buang hajat, buang air besar atau buang air kecil itu sangat mendesak. Maksudnya benar-benar kalau dia tahan itu benar-benar menguras konsentrasi. Benar-benar dia menahannya pun barangkali tadi sampai klogat-klogat ya. Saking pengennya gitu loh. Tetapi kalau sekedar ya. Tetapi kalau sekedar itu ingin dan tidak sampai kemudian berat di dalam menahannya atau bahkan tidak sampai kemudian menahan ketika pengen kemudian ditahan sebentar kemudian hilang itu keinginan untuk buang angin, buang air besar atau buang air kecilnya sudah kemudian mereda, sehingga tanpa harus kemudian konsentrasi itu mengarah ke situ terus. Maka kata para ulama yang demikian itu tidak mengapa, lebih baik dilanjutkan dibandingkan dengan membatalkan sholat itu atau menundanya. Kalau hanya sebatas tadi keinginan untuk buang hajat itu bisa dihilangkan, ya bisa dihilangkan dan tidak kemudian terasa lagi, ya. Tidak menjadikan pikiran itu konsentrasi kepada keinginan untuk buang hajat itu. Selama demikian maka tidak mengapa. Maka misal ya pas di sholat ada muncul keinginan buang angin, ya. Kalau memang itu dicoba ditahan sedikit hilang sudah. Tapi kalau kemudian pengen terus ya, ditahan pengen terus, nah muncul lagi ya, maka lebih baik dibatalkan ya, kemudian berwudu dan sholat. Dan biasanya seperti ini, kalau memang dia itu sebenarnya pengen buang hajat, pengen buang air besar, kalau sebenarnya dia itu pengen buang air besar, kemudian pengen buang angin, biasanya itu nanti akan muncul-muncul terus. Tapi kalau sebenarnya dia itu bukan pengen buang air besar, keinginan untuk buang angin ini ya sepintas saja. Ditahan sebentar pun ya, biasanya kemudian reda, paling nanti pengen lagi ya mungkin agak lama gitu. Sudah jauh. Tetapi kalau sebenarnya dia itu pengen buang air besar ya, penuh perutnya ya, biasanya ya muncul terus dan sering muncul dan keinginan untuk buang angin itu pun besar. Maka yang seperti ini lebih baik ditunaikan hajatnya, bahkan lebih baik tadi buang air besar sekalian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan buang air besar, menahan buang air besar dan menahan buang air kecil. Kemudian ahibati fila azzakumullah, hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir yang dibawakan oleh beliau di dalam bab ini. Kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasa'ubu minasyaitani. At-tasa'ub minasyaitan. Menguap, ya, itu berasal dari setan. Kemudian Nabi mengatakan, فَإِذَا تَسَاءَبَ أَحَدُكُمْ, maka apabila salah seorang di antara kalian itu menguap, ya, فَلْيَكْزِمْ مَسْتَطَاعَ, maka hendaklah dia menahan, ya, yakzim itu menahan dengan merapatkan mulut, ya, yakzim. Menahan dengan merapatkan mulut. Fal yakzim mastata', maka hendaklah dia itu menahan semampunya. Menahan dengan semampunya. Rawahu Muslim wa Tirmizi wa zada fi shalah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi, dan dalam riwayat At-Tirmizi ada tambahan itu di dalam salat fi shalah. Naam barakallahu fikum. Ahibati fila azzakumullah. Dalam riwayat Bukhari, ya, lafadznya kalau di dalam riwayat Muslim kan fal yakzim. Jadi menahan dengan merapatkan, ya, kedua bibir sehingga tidak sampai terbuka, berusaha. Ya. Dalam riwayat Al-Bukhari, ya, fal yaruddahu mastata. Hendaklah menolaknya, ya, mencegahnya semampunya, dicegah. Kurang lebih maknanya sama. Dicegah, ditahan, tentunya dengan merapatkan mulut. Tayyib. Ahibati fila azzakumullah. Dari hadis ini, ya, apa kaitannya yang terpenting kan ini? Kita memahami kenapa hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam masalah khusyuk. Apa kaitannya, ya, menahan, perintah menahan menguap tadi, ya, dengan khusyuk. Dan sebaliknya berarti kalau membiarkan menguap itu selebar-lebarnya, ya, selonggar-longgarnya, maka itu ada kaitannya dengan khusyuk. Dari sisi mana, ya? Di awal tadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan at-tasa'u minasyaiton, bahwasanya menguap ini itu berasal dari setan. Nah, maksudnya apa? Sebagaimana kita tahu disebutkan oleh para ulama, menguap itu, ya, itu merupakan buah daripada malas atau akan menimbulkan rasa malas dan lemah, ya, tidak semangat, bahkan ngantuk, tidur, ya, pengen tidur. Jadi kaitannya dengan ini, kaitannya dengan dia itu malas, ya, tidak semangat, tidak bergairah, dan juga pengen tidur. Nah makanya ini semuanya itu kalau itu terjadi di dalam sholat, makanya di dalam riwayat Tirmizi ada tambahan fis sholah, ketika itu berada di dalam sholat, maka itu adalah upaya setan bagaimana menjadikan seorang itu malas dalam menjalankan sholat itu. Bagaimana dia menjalankan sholat dalam keadaan asal-asalan. Nah, tidak sungguh-sungguh, tidak serius, ya, tidak semangat. Nah, apa kaitannya dengan khusyuk? Orang yang malas, tidak sungguh-sungguh dalam sholat, ya, biasanya pikirannya pun Ya tidak sungguh-sungguh, pikirannya tidak sungguh-sungguh sih. Kemana-mana pikirannya. Tidak serius. Ya. Dia tidak semangat melakukan sholat, otomatis pikirannya pun tidak semangat berada di dalam sholat itu otomatis. Sama lah kayak kita. Ya, ketika disuruh ngerjain apa, sementara kita sebenarnya tidak ingin, tidak semangat. Ya kita pun ngerjainnya asal-asalan, mungkin pikirannya kita juga tidak benar-benar mikirin bagaimana supaya melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak, pikirannya kita mungkin nginget-nginget yang lain. Tidak serius. Nah, makanya seseorang ketika dia itu serius di dalam sholat, ingin sungguh-sungguh menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, maka di antara yang ditunjukkan oleh anggota tubuhnya adalah ketika muncul keinginan menguap, dia akan menahan. Dia akan menahan itu. Khususnya di dalam sholat. Nah, karena tadi, ini adalah upaya setan untuk bagaimana membuat orang itu malas di dalam melakukan sholat. Ya. Sebagaimana orang-orang munafik telah berhasil dibuat ya, seperti itu oleh setan. Ya, makanya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana orang-orang munafik itu melakukan salat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan apabila mereka orang-orang munafik itu berdiri melakukan salat, mereka qamu kusala, mereka berdiri malas-malesan, enggak sungguh-sungguh. Maka ketika nguap juga malangkali malah diteruskan. Ah, ya. Harusnya bisa ditahan, pengen nguapnya sedikit, tapi justru malah dibunyikan sing keras sekalian. Ya. Malah sudah selesai pun dilanjutkan barangkali. Hahaha, kan? Barangkali. Ya. Barangkali. Tak sungguh-sungguh. Nah, tapi kalau orang yang dia itu ingin semangat di dalam sholat, ya, ingin serius di dalam melakukan sebuah kegiatan, dalam hal ini khususnya sholat, maka dia akan bagaimana sesempurna mungkin. Nah, dari barakallahu fikum. Kemudian ahibati fillah azzakumullah ya, dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Muslim juga, tapi melalui jalur yang lain, ya, jalur kalau tadi kan jalur Abu Hurairah. Dalam jalur yang lain yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan yang lain ya. Yaitu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza tasa'aba ahadukum ya, beliau mengatakan falyumsik biyadihi ala fami. Maka hendaklah ya dia itu memegang ya, dengan tangannya pada mulutnya, maksudnya menutup dengan tangannya. Ya, menutup dengan tangannya. Maka di sini berarti tadi kalau kita sebutkan riwayatnya tadi, riwayat yang pertama yang disebutkan di dalam Bulughul Maram ini, falyaghzim mastata, maka hendaklah ditahan dengan semampunya. Dengan menutupkan mulut. Nah, mulutnya yang ditutupkan, bukan menutup mulut. Menutupkan mulutnya. Jadi memang mulutnya tidak dibuka maksudnya. Ditahan supaya mulutnya tidak terbuka. Ini yang dalam riwayat Muslim yang ada di dalam yang sedang kita bahas. Dalam hadis yang lainnya atau dalam riwayat yang lainnya, tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan falyumsik ya biyadi ala sami. Hendaklah memegang atau memegang mulutnya itu dengan tangannya, maksudnya menutup. Maka kalau memungkinkan ya, untuk ditahan supaya tidak terbuka, maka ini yang terbaik. Mulutnya tidak terbuka, jadi ketika ingin menguap benar-benar ditahan sehingga mulutnya tidak sampai terbuka. Tapi kalau menguap itu berat ya, ditahan-tahan berat banget ya barangkali, ya paling tidaknya adalah dengan menutup mulut tersebut dengan telapak tangan. Nah, tidak ada dalil secara tegas dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, tapi sebagian ulama mengatakan ya, lebih dianjurkan dengan tangan kiri. Kenapa? Dalam rangka ini perkara karena kaitannya sesuatu yang bukan sesuatu yang mulia. Menguap itu kan bukan sesuatu yang mulia. Berbeda dengan hal-hal yang sifatnya atau perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang mulia. Maka Nabi SAW menyukai dilakukan dengan tangan kanan atau anggota tubuh yang kanan. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang ma'ruf, yang sering kita dengar ya, bahwasanya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammuni. Nabi alaihi salatu wasallam itu, beliau itu senang tayammun, melakukan atau mendahulukan dengan bagian yang kanan. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli. Ya, baik dalam memakai sandal, ya, baik dalam menyisir, baik di dalam bersuci, berwudu misalkan. Dan dalam hal-hal yang lain. Kata para ulama, dalam perkara-perkara yang secara umum itu mulia. Adapun dalam perkara-perkara yang secara umum itu bukan sesuatu yang mulia, maka hendaklah dengan tangan kiri. Di antaranya sebagaimana kita tahu, ya, untuk istinja ataupun istijmar, ya, cebok itu dengan tangan kiri. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang mulia itu dilakukan oleh bagian tubuh yang kanan, adapun yang tidak demikian, yang kurang mulia atau tidak mulia secara umum, ya, maka dengan anggota tubuh yang kiri. Termasuk di sini adalah menahan atau menutup mulut ketika menguap. Karena menguap itu perkara yang secara umum bukan perkara yang mulia, ya. Nah, bahkan tadi itu adalah sumbernya dari setan. Ingin memunculkan kemalasan, ketidaksemangatan pada seorang mukmin, seorang muslim, khususnya di dalam sholat. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian ahibati fillah azzaqullah, ya. Terkait dengan masalah menguap ini, ya, terkait dengan masalah menahan, menutup mulut ketika menguap. Kalau melihat riwayat Tirmidzi, ya, ini perintah-perintah tadi itu khususnya fal yaghzim mastata, menahan mulut supaya tidak terbuka semampunya, itu di dalam sholat. Ini lebih ditekankan di dalam sholat, hendaknya dilakukan sedemikian rupa, semaksimal mungkin, maksudnya benar-benar menahan. Maka dari sini, para ulama, sebagian ulama mengatakan, kalau di luar sholat, maka al-amru ashal. Urusannya itu lebih ringan maksudnya. Kalaupun misalkan ketika di luar sholat, dia langsung tutup, ya biarin terbuka, tapi mulutnya terbuka, tetapi ditutup pakai tangan, ya tidak masalah. Maksudnya, ketika itu terjadi di dalam sholat, maka berusahalah untuk menempuh cara yang terbaik. Jadi ketika di dalam sholat, dianjurkan untuk menempuh cara yang terbaik. Yaitu dengan menahan supaya mulut tidak terbuka. Adapun kalau di luar sholat, ya, sebagian ulama mengatakan, ini urusannya lebih longgar. Ya, lebih longgar, lebih mudah dibandingkan dengan ketika di dalam sholat. Nah, adapun ketika di luar sholat, kalaupun dia tahan supaya tidak terbuka, maka itu yang terbaik. Tapi kalaupun dia lepas, tetapi dengan menutup mulut yang terbuka itu, maka minimalnya demikian. Tidak kemudian dibiarkan terbuka, ya kan? Minta disuapin atau gimana, loh, dibuka, ya kan? Kalau yang masuk masih sih mending. Kalau yang masuk lalat, ya kan repot. Nah, apalagi ketika naik motor, gitu ya. Sore-sore, mau maghrib, ya kan. Nguap dibiarkan terbuka, ya itu. Banyak hewan-hewan yang biasa masuk ke mata, bisa jadi pada masuk ke mulut. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Apalagi kalau ada belalang yang baunya sangit itu, yus, dan bisa muntah-muntah itu, yus, salahnya sendiri menguap nggak ditutup. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu barangkali ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Nggih, monggo, Mbak. Makan mengeluarkan? Oh. Iya. Barakallahu fikum. Nah, ketika makan buang angin ya. Nah. Baik, secara enggak ada dalil terkait dengan larangan itu, tetapi di sini barangkali terkait dengan adab ya kan. Kalau makannya bareng-bareng sama yang lain, ya menyingkirlah ya kan. Apalagi kalau bunyi bau lagi ya kan. Ya bikin kabur yang lain ya kan. Kalau makan sendiri sih ya monggo terserah ya kan. Wong bau-bau pun dibau sendiri ya, bunyi-bunyi pun didengarkan sendiri ya kan. Tapi kalau sama orang lain ya nanti bikin orang lain enggak semangat makannya. Malah akhirnya lagi makan enak-enak, akhirnya malah muntah ya kan. Itu dari sisi adab saja nih, dari sisi adab ya enggak sopan ya. Tidak seharusnya demikian barangkali. Nah, ini juga barangkali tadi terkait dengan hadis ini juga, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan khususnya tadi falyumsik ya biyadihi ala fabi, hendaklah dipegang atau ditutup dengan tangannya pada tutupkan tangannya pada mulutnya. Ini disebutkan di antara faedahnya yang disebutkan oleh sebagian ulama kita, ini juga terkait dengan masalah adab. Nah, terkait dengan masalah adab, kalaupun tadi itu tidak ditahan dan terbuka, jangan dibiarkan terbuka, terlihat oleh orang di sekitarnya secara umum. Ya. Karena itu juga pemandangan yang tidak sedap lah ya. Kita dilengung angop apalagi buka lebar, apalagi dibuat suara yang keras itu kan ya. Dilihat pun ya kurang sedap dilihat. Nah di sini menunjukkan maksudnya, para ulama mengatakan, perintah untuk menutup dengan tangan ini juga dari sisi adab. Bahwasanya Islam itu benar-benar menjunjung tinggi adab. Ya. Bagaimana menjunjung tinggi sopan santun dan adab di hadapan orang lain. Ya. Jangan lagi ngomong sama temennya, langsung nguap langsung di depan mukanya. Kan ya orang pantas banget. Ya, nah, barangkali itu. Orang pantas banget. Kan. Demikian apalagi tadi itu buang angin ketika temennya lagi makan. Ya kan, ya kan lebih parah lagi. Dianya lagi gak makan, lebih parah lagi, ya kan? Dianya lagi gak makan, pengen buang angin, apalagi malah sengaja pengen buang angin dibawa ke temennya yang sedang makan. Ya lebih parah lagi ini, ya. Meskipun itu guyon ya, jangan dibuat sebagai guyon, ya. Barangkali santri-santri ya jangan dijadikan sebagai guyonan kayak gitu. Guyonan sama temennya, kemudian pengen buang angin, dibawa ke dekat temennya lagi makan. Ya, gak benar, barangkali itu. Iya. Nah, tidak demikian barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan dari yang tertulis. Kita sudah anggap saudara dari dulu. Masya Allah barakallahu fikum. Nah, pertanyaan ketika pulang kampung, ya kan kita santri, banyak belajar, alhamdulillah ngerti ilmu, ya banyak hal yang sudah kita pelajari. Ketika pulang kampung, di kampung banyak orang-orang yang keumuman manusia, ya umumnya orang belum banyak ngerti ya, terkait dengan syariat, larangan-larangan. Maka apakah kita itu menyikapi mereka dengan ilmu yang kita punya, ya benar-benar menerapkan? Pertama, ya ilmu harus diterapkan. Ilmu memang harus diterapkan. Ya apa gunanya belajar kalau tidak diterapkan? Tetapi di sini barangkali, nah, terkhusus dalam masalah ingkarul mungkar, ya. Nah, dalam masalah ingkarul mungkar, dalam masalah mengingkari kemungkaran, ya kalau kita itu mengingkari kemungkaran, maka di antara yang disebutkan oleh para ulama kita, ingkarul mungkar itu dengan memperhatikan kaidah jangan sampai muncul kemungkaran yang lebih besar di antaranya. Demikian juga jika kemungkaran itu, kemungkaran yang diingkari itu adalah yang memang diketahui oleh orang yang melakukannya itu sebagai sebuah kemungkaran. Maksudnya, kalau ada sebuah perbuatan yang itu tidak dianggap atau belum, orang yang melakukannya itu belum mengetahui sebagai sebuah kemungkaran, ya, maka dikasih tahu dulu, ya, dikasih ilmunya dulu, disampaikan ilmunya minimal itu. Ya. Intinya sudah disampaikan bahwasanya itu sebenarnya adalah tidak boleh di dalam syariat misalnya. Nah, tidak langsung kemudian diingkari, ya, dalam keadaan menilai atau menganggap bahwasanya itu sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa menurut mereka. Maka harus dikasih tahu bahwasanya itu sesuatu yang mungkar. Kalau mereka tidak paham kalau itu sebagai sebuah kemungkaran, maka dikasih tahu terlebih dahulu. Di antara yang menunjukkan akan hal ini, ya, hadis yang ma'ruf yang sudah pernah kita pelajari juga, ya, ketika ada seorang A'rabi yang bala fi ta'ib fi nahiyati minal masjid, yang dia itu buang air kecil di salah satu sisi masjid, salah satu pojok masjid. Ini kan kemungkaran, ya. Pipis nang masjid, ya kan? Perkara yang mungkar. Tetapi karena yang melakukan itu orang yang memang belum tahu, ya. Orangnya belum tahu. Nggak tahu kalau masjid itu nggak boleh buat pipis. Ya. Dikiranya ya kayak umumnya rumah lah atau tempat umumnya lah. Ya. Nggak tahu itu. Makanya Nabi SAW ketika para sahabat itu menghardik orang Badui ini, Nabi SAW mencegahnya, dakhu. Biarkan dia. Baru kemudian setelah itu dikasih tahu, ya, bahwasanya apa masjid itu, ya, tidak apa bukan untuk tempat untuk buang hajat. Nah, demikian juga, ya, ketika ada sahabat yang tetap masih berbicara, hadis juga yang pernah kita pelajari, ya, ketika di dalam sholat, ya. Nah, setelah selesai Nabi mengajari, mengasih tahu, ya, bahwasanya sholat itu la yasluhu fiha min kalamin nas, tidak pantas ada di dalam sholat itu ucapan-ucapan manusia. Nah, dikasih tahu. Jadi intinya ketika seseorang itu melakukan sebuah kemungkaran, sementara dia melakukannya karena tidak tahu itu sebagai sebuah kemungkaran, maka harus dikasih tahu bahwasanya itu adalah perkara yang menyelisih syariat, itu tidak boleh di dalam syariat, tidak boleh di dalam agama. Ya. Nah, dan tidak harus menyebutkan dalilnya. Kita kan tidak selalu hafal dalil, ngerti dalil, tapi kan kita pernah belajar, kita pernah ikut taklim, misalkan menyampaikan kayak gitu, kita pernah ikut pengajian, disampaikan hadisnya, disampaikan dalilnya, bahwasanya yang seperti ini tidak boleh. Nah, kasih tahu. Nah, baru kemudian, ya sudah. Kalau setelah itu, ya, dia melakukan hal yang sama, lah, masuk kayak gitu, bayar orang entuk, barangkali kan akhirnya kayak gitu. Ya. Lah, susah temen, nek wis ngaji, apa bayar orang entuk? Nah, kan kayak gitu. Nah, baru, ya, masalah kita ingkari. Setiap kali kita mengingkari, tidak masalah. Kenapa? Karena sudah kita sampaikan hal itu. Nah, tetapi kalau perkara yang memang dia tidak ngerti sama sekali, maka harus sampaikan terlebih dahulu. Harus dipahamkan bahwasanya itu adalah perkara yang tidak ada perbolehan. Sehingga, maksudnya saya di sini, ketika kita itu tidak mau ikut melakukan yang seperti itu, dia tetap melakukan setelah kita tahu. Kemudian kita tetap tidak mau melakukannya, dia pun memahami. Oh, memang dia menganggap itu sesuatu yang tidak boleh. Dan kayak gitu. Setelah kita kasih tahu. Tetapi kalau kita tidak ngasih tahu, ini mungkin orang gelem kayak gitu. Nah, akhirnya hanya sekedar dugaan-dugaan, penilaian-penilaian. Ya. Nah, makanya ketika kita menghadapi orang-orang mayoritas atau umumnya kaum muslimin yang mereka belum belajar, ya, belum mengetahui sunnah, maka di dalam mengingkari kemungkaran, ya, maka itu dengan disampaikan ilmunya terlebih dahulu. Termasuk di sini yang contohkan terkait dengan menundukkan pandangan. Misalkan dengan orang yang barangkali bukan mahram kita, orang yang lebih tua mungkin, tetangga atau siapa, ya mungkin kita kasih tahu, maaf ini bukan saya enggak hormat dengan jenengan, ya cuman ya memang disyariatkan, ya mohon maaf, ya diperintahkan untuk menundukkan pandangan misalkan. Jadi barangkali sehingga dipahami, ya kenapa kita enggak ketika diajak ngomong enggak melihat ke matanya, lu bocah. Orang sopan teman diajak ngomong, dia malah melengos-melengos, deleng nangisor bae. Nah, mbok dikira orang sopan. Makanya sampaikan mohon maaf, ini saya ketika diajak bicara panjenengan, saya tidak melihat, ya, tidak menatap mata panjenengan, ya, karena memang diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Nah, kan gitu kan, paham jadinya. Nah, barakallahu fiik. Sehingga ketika suatu saat nanti kita langsung seperti itu, ya dia sudah memahami. Masalah dia itu mau menjalankan apa enggak itu urusan dia. Kan kayak gitu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Kemudian ada lagi ini sedikit barangkali. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan apa? Dengan pembahasan. Jadi tidak kita sebutkan bahwa ketahuan sih, tapi ditanyakan ya tidak apa-apa. Apakah sahih tentang riwayat yang menyebutkan bahwa setan akan tertawa saat seseorang itu menguap? Nah, ada dalam riwayat Bukhari bahkan. Lanjutan dari hadis yang tadi kita sebutkan. Dalam riwayat Bukhari, wa idza tasaa'aba ahadukum, ya, falyaruddahu mastata. Ya. Falyaruddahu mastata. Maka hendaklah dia menolak, menahan semampunya. Ya. Kalau tidak, maka setan akan wasyaitanu yadhak. Maka setan akan wa illa fasyaitanu yadhak. Kama qala alaihi salatu wasalam. Maka kalau tidak, maka setan akan tertawa. Dalam riwayat Bukhari. Nah, barakallahu fiik. Sehingga hadis ini sahih wallahu a'lam bissawab. Nah, adapun dalam riwayat Muslim, ya, fa inna syaitana yadkhul, maka setan akan masuk kalau tidak ditutup dengan ditutup tangan tadi. Ya. Dalam riwayat Muslim, fa inna syaitana yadkhul, maka setan akan masuk. Adapun dalam riwayat Bukhari, maka syaitan yadhak, setan akan tertawa kalau tidak menahan tadi, ya, tidak menahan nguapnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan sampai bikin senang setan, ya kan? Malah bikin senang setan, ya kan? Lebih baik kita membuat, ya, membuat ridho Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu barangkali semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.